Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwan al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Nawasil darsana insyaallah min kitab Syarh Tsalatsatul Usul li Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita lanjutkan pelajaran kita insyaallah dari kitab Syarh Tsalatsatul Usul karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada pertemuan terakhir kita sampai pada penjelasan al-martabatu tsaniyah min maratibi dinil Islam. Tingkatan yang kedua dari tingkatan-tingkatan dinul Islam. Tingkatan yang kedua yaitu al-iman. Dan telah dijelaskan pada pertemuan yang lalu tentang makna al-iman inda ahli sunnati wal jamaah. Wa ma huwa arkanuhu wa syu'abuh. Demikian pula tentang rukun-rukunnya dan cabang-cabangnya dari cabang-cabang keimanan. Kita masuk pada penjelasan secara rinci tentang arkan al-iman. Faqala Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala wa arkanuhu sittah. Dan rukun-rukun iman ada enam. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Dan rukun-rukun iman ada enam, yaitu engkau beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikat-malaikatnya dan beriman kepada kitab-kitabnya dan beriman kepada rasul-rasulnya dan beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir, baik takdir yang bagus atau takdir yang jelek. Hadhihi hiya arkan al-iman. Ini semua adalah rukun-rukun iman. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala Al-imanu yatakawwanu min arkanin wa syu'abin. Iman itu terkumpul dari rukun-rukun dan cabang-cabangnya. Di dalam iman ada rukun-rukunnya, ada cabang-cabangnya. Fabal farqu bainahuma, maka apa perbedaan antar keduanya? Perbedaan antara rukun-rukun iman dan cabang-cabang iman. Karena keimanan terdiri dari rukun-rukun dan cabang-cabangnya. Apa perbedaan keduanya? Al-farqu annal arkana labudda minha. Perbedaannya bahwasannya rukun-rukun itu harus. Labud. Harus ada. Harus terpenuhi. Faidza zala wahidun minha zalal iman. Kalau salah satunya hilang, tidak terpenuhi, maka hilanglah keimanan. Li'anna syai'a la yaqumu illa ala arkanih. Karena sesuatu itu tidak akan berdiri kecuali di atas rukunnya. Di atas tonggaknya, tiangnya. Tidak akan tegak kecuali di atas rukunnya. Fa idza fukida ruknun min arkani syai' la yatahaqqaq. Kalau salah satu rukun dari rukun-rukun sesuatu itu hilang, maka sesuatu tersebut lam yatahaqqaq, tidak akan terwujud. Tidak akan terwujud. Hadza huwa ar-rukn. Ini rukun. Sehingga rukun-rukun iman adalah perkara yang harus dipenuhi, perkara yang harus ada pada diri seseorang, yang apabila hilang salah satunya dari rukun-rukun tersebut, maka hilang keimanannya. Misalkan dia beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, tapi tidak beriman kepada takdir, maka zalal iman, hilang keimanannya. Atau dia beriman kepada semuanya, tetapi tidak beriman kepada rasul-rasulnya, maka zalal iman, hilang keimanannya. Dia bukan seorang yang mukmin, walaupun dia beriman kepada lima rukun yang lain, tetapi mengingkari satu rukun dari rukun-rukun iman, maka zala minhul iman, hilang keimanan darinya. Wa amma syu'abu, adapun cabang-cabang, itu cabang-cabang iman, fa innaha mukammilat, maka cabang-cabang keimanan itu adalah mukammilat, penyempurna iman. Iman semakin sempurna apabila dipenuhi dengan cabang-cabangnya. La yazulul imanu bizawali syai'in minha. Iman tidak hilang dari diri seseorang dengan hilangnya salah satu dari cabang-cabang keimanan. Beda dengan rukun tadi, hilang satu, hilang keimanan. Kalau cabang, hilang. Naam, di antara cabang-cabang keimanan dari dirinya, maka tidak mengeluarkan dia dari keimanan. Tidak hilang nilai keimanan dari dirinya. Lakinnaha mukammilat. Taib, keimanan tidak hilang dengan hilangnya sesuatu atau salah satu cabang atau beberapa cabang iman, karena cabang-cabang itu hanyalah mukammilat, penyempurna. Imma wajibatun au mustahabbat. Dan penyempurna-penyempurna keimanan ada yang bentuknya wajib, ada yang bentuknya sunnah. Fal wajibat li kamalil imanil wajib. Sedangkan perkara-perkara yang wajib itu adalah untuk menyempurnakan keimanan yang wajib. wal mustahabbat li kamalil imanil mustahab. Sedangkan perkara-perkara yang mustahab, yang sunnah, itu adalah untuk menyempurnakan keimanan yang sunnah. Jadi kesempurnaan iman itu ada kesempurnaan yang wajib, ada kesempurnaan yang sunnah. Ini sekilas perbedaan antara rukun-rukun iman dan cabang-cabang keimanan. Fa idza tarakal muslimu syai'an minal wajibat, apabila salah seorang muslim meninggalkan salah satu kewajiban, aw fa'ala syai'an minal muharramat, atau dia melakukan salah satu perkara-perkara yang diharamkan, fa innahu la yazulu imanuhu bil kulliyah inda ahli sunnati wal jamaah, maka keimanannya tidak hilang secara keseluruhan menurut ahli sunnah wal jamaah. Walakin yazulu kamala alwajib, taib, yazulu kamaluhul wajib, akan tetapi hilang kesempurnaan iman yang wajib. Fayakunu naqisul iman aw fasikun, maka orang tersebut menjadi orang yang kurang keimanannya, berkurang keimanannya, atau menjadi orang yang fasik tapi masih beriman tapi kurang keimanannya. Nah, meninggalkan perkara yang wajib, misalkan seorang tidak berbakti kepada orang tuanya, misalkan durhaka dia. Nah, meninggalkan birrul walidain, atau meninggalkan silatul qarabah atau silatul rahim, atau perkara-perkara wajib yang lainnya, atau dia tidak menafkahi orang-orang yang wajib untuk dia nafkahi, misalkan, dan yang lainnya, meninggalkan kewajiban-kewajiban. Orang seperti ini tidak hilang keimanan secara keseluruhan. Walaupun dia meninggalkan kewajiban, tetapi hilang keimanan yang wajib, hilang kesempurnaan iman yang wajib. Hilang kesempurnaan iman yang wajib, sehingga dia menjadi seorang yang beriman tetapi naqisul iman, kurang keimanannya. Atau dia orang yang melakukan berbagai macam kemaksiatan dan dosa, minum khamar, zina, dan yang lainnya, dari berbagai macam dzunub. Maka dia, orang seperti ini, tidak hilang keimanannya secara keseluruhan, tetapi yang hilang adalah kesempurnaan iman yang wajib, kesempurnaan keimanannya yang hilang, tidak keseluruhan, sehingga dia menjadi seorang yang naqisul iman, kurang keimanannya ketika banyak melakukan al-muharramat. Karena keimanan yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, keimanan itu akan bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Dicontohkan juga di sini oleh Syekh, kama law syaribal khamra aw saraqa aw zana aw fa'ala syai'an minal kaba'ir, hadha yakunu fa'ilan li muharram wa kabirah min kaba'ir dzunub, lakinnahu la yakfur bidzalik wa la yakhruju minal iman bal yakunu fasiqan. Kata Syekh di sini, kama law syaribal khamra aw saraqa aw zana, seperti orang yang minum khamar, atau pencuri, atau dia zina, aw fa'ala syai'an minal kaba'ir, atau dia melakukan salah satu dosa besar, hadza yakunu fa'ilan li muharram wa kabira min kaba'ir dzunub, maka orang ini melakukan perkara yang haram dan melakukan dosa besar. Lakinnahu, akan tetapi orang ini, la yakfur bidzalik, tidak menjadi kafir, tidak menjadi kafir dengan melakukan dosa-dosa besar minum khamar, mencuri, zina dan yang lainnya. Wala yakhruju minal iman, dan tidak keluar dari daerah keimanan. Bal yakunu fasikon, tetapi dia orang yang fasik. Asi fasik. Wa yuqamu alaihi al-had in kanatil ma'siyatu dhata haddin. Dan dia ditegakkan padanya hukuman had apabila kemaksiatan yang dia lakukan adalah kemaksiatan yang memiliki hukum had, seperti minum khamer, maka dia harus dicambuk. Nah, atau dia berzina, maka dia harus dicambuk kalau dia belum menikah, kemudian diasingkan. Kalau dia sudah menikah, maka dirajam. Nah, dan yang melakukan ini adalah al-umara, pemerintah, atau pencurian. Kalau barang yang dicuri sudah mencapai nilai nisab yang harus dipotong tangannya, maka dipotong tangannya. Dan seterusnya, ditegakkan had kepadanya apabila kemaksiatan yang dilakukan adalah kemaksiatan yang memiliki hukum had. Tapi dia tidak keluar dari daerah keimanan dan tidak menjadi kafir. Dia tetap seorang yang mukmin, lakinnahu naqisul iman, akan tetapi kurang keimanannya. Wa kadzalika man taraka wajiban, demikian pula orang yang meninggalkan kewajiban. Kaman taraka birrul walidain, seperti orang yang meninggalkan birrul walidain. Aw silatul qarabah, atau dia meninggalkan silaturahim. Enggak mau menyambung ikatan persaudaraan. Hadhihi wajibat, ini adalah perkara-perkara yang wajib. Faman tarakaha naqasa imanu, barang siapa yang meninggalkannya maka kurang keimanannya. Wa kana asiyan bi tarkil wajib, dan dia menjadi orang yang bermaksiat karena meninggalkan yang wajib. Fayakunu asiyan, sehingga dia menjadi orang yang bermaksiat. Imma bi tarkil wajib wa imma bi fi'lil muharram, orang yang bermaksiat itu dengan meninggalkan kewajiban atau dengan melakukan perkara yang haram. Ini orang yang bermaksiat. Nah, jadi bermaksiat itu tidak hanya melakukan perkara yang haram dikatakan bermaksiat, yang meninggalkan kewajiban juga dia asi, orang yang bermaksiat. Wa ala kulli hal la yakhruju minal iman. Nah, bagaimanapun keadaannya atau alhasil, orang seperti itu tidak keluar dari daerah keimanan. Wa innama yakunu mu'minan naqisul iman, tetapi dia orang yang beriman kurang, yang kurang keimanannya. Hadza madhhabu ahli sunnati wal jamaah, inilah madhab ahli sunnah wal jamaah, khilafan lil khawarij wal mu'tazilah, berbeda dengan orang-orang khawarij dan orang-orang mu'tazilah. Takfiriyun, orang-orang yang gampang mengkafirkan kaum muslimin, gampang mengkafirkan pemerintah muslim. Al-khawarij wal mu'tazilah, alladzina yukafiruna murtakibal kabirah, yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi orang yang berbuat zina kafir, karena melakukan dosa besar. Mereka juga berdalil, berdalil wa may ya'sillah wa rasulahu fa innalahu nar jahannam khalidina fiha abada. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan rasulnya, maka baginya nar jahannam, neraka jahannam, khalidina fiha, selama-lamanya di dalamnya, abadan, selama-lamanya. Ini dalil mereka untuk menguatkan kesesatan mereka, pendapat mereka bahwa orang yang melakukan dosa besar itu kafir, sehingga mereka dikenal dengan takfiriyun, orang-orang yang gampang mengkafirkan kaum muslimin. Pelaku dosa besar dikatakan kafir, minum khamar kafir, ya. Nah, zina kafir, mencuri kafir, dan seterusnya. Pelaku-pelaku dosa besar mereka kafirkan. Faya subhanallah, seakan-akan mereka lebih mengerti dengan ayat-ayat Allah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih paham, seolah-olah mereka lebih paham dengan ayat-ayat Allah, tentang makna ayat-ayat Allah, daripada para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak mengkafirkan pencuri, pezina, peminum khamar, tidak. Tetapi mereka seolah-olah lebih pintar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga berdalil dengan ayat ini, istinbat dengan otaknya, kemudian mereka berpendapat bahwasannya murtakibul kabir kafir, pelaku dosa besar kafir. Ini adalah akidahnya Khawarij dan juga ghulatul Mu'tazilah, Mu'tazilah yang ekstrim. Nah, termasuk dari takfiriyun, orang-orang yang gampang mengkafirkan kaum muslimin. Al-Khawarij yukafirunahu wa yukhrijunahu minad din. Orang-orang Khawarij, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar dan mengeluarkan pelaku dosa besar dari agama. Kafir. Kenapa mereka gampang meledakkan bom di tengah-tengah masyarakat, bahkan di tengah-tengah masjid, mengapa mereka memusuhi pemerintah muslim, para polisi diincar, dan seterusnya, karena mereka telah menganggap bahwasannya pejabat-pejabat pemerintah atau pemerintah beserta jajarannya kafir, atau kaum muslimin yang melakukan dosa besar kafir. Karena keyakinan inilah, sehingga terjadilah yang namanya irhab. Bom, bunuh diri, atau yang lainnya. Membunuh kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin. Berawal dari ini keyakinan takfiri, keyakinan mengkafirkan murtakib al-kabirah, mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini kondisi orang-orang Khawarij, atau keyakinan orang-orang Khawarij. Bahkan saking ekstrimnya orang-orang Khawarij, yukafir ba'duhum ba'dho, mereka saling mengkafirkan satu sama lain. Lihat si fulan melakukan dosa besar, terjatuh, kafir kamu. Saling mengkafirkan di antara mereka sendiri, apalagi selain golongan mereka. Maka untuk menangkal radikalisme, terorisme dan yang semisalnya, harus dibabat habis keyakinan-keyakinan yang seperti ini. Harus diberikan pelajaran akidah yang benar kepada mereka. Kalau hanya sekedar di penjara, keluar dari penjara keyakinannya masih ada, bahkan dari penjara mengendalikan strategi, repot. Maka mestinya keyakinan mereka yang harus dibersihkan dari otak-otak mereka. dengan memberikan pelajaran, pelajaran ilmiah ya, membabat habis syubhat-syubhat yang ada di otak-otak mereka. Hadza huwa aqidatul khawarij. Ini adalah keyakinan orang-orang khawarij. Al-khawarij yukhrijunahu wa yukhrijunahu yukafirunahu wa yukhrijunahu minad din. Orang-orang khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar dan mengeluarkan pelaku dosa besar dari agama. Bahkan mereka yukafir ba'duhum ba'dho, mengkafirkan sesama mereka. Apalagi orang yang di luar golongan mereka. Wal mu'tazilah juga semakna, sejalan, hanya ada perbedaan. Kalau mu'tazilah, al mu'tazilah yukhrijunahu minad din lakin la yukhlidunahu finnar, la yudkhilunahu fil kufr. Orang-orang Mu'tazilah mengeluarkan pelaku dosa besar dari daerah keislaman. Mengeluarkan pelaku dosa besar dari agama. Lakin tetapi bedanya, orang-orang Mu'tazilah itu tidak memasukkan pelaku dosa besar ke dalam kekufuran. Innama yakulun, mereka mengatakan, huwa fi manzila baina manzilatain. Pelaku dosa besar itu berada di antara dua manzilah, di antara mukmin dan kafir. Jadinya apa? Enggak mukmin, enggak kafir. La huwa mukmin wala kafir. Enggak mukmin, enggak kafir berarti apa? Berarti aneh. Nah, aneh, ngawur. Ini keyakinan Mu'tazilah. Ini bedanya Mu'tazilah dengan Khawarij. Kalau Khawarij mengeluarkan pelaku dosa besar dari keimanan dan mengkafirkan pelaku dosa besar, sedangkan orang Mu'tazilah ya, mereka mengeluarkan pelaku dosa besar dari keimanan tetapi tidak juga memasukkan ke dalam kategori kafir. Sehingga la huwa mu'min wala kafir, tidak mu'min tidak kafir. Dan mereka bersepakat dalam hal di akhirat. Di akhirat mereka sepakat pelaku dosa besar kekal selama-lamanya di dalam nar. Bedanya di dunia. Orang Khawarij mengatakan kafir, sedangkan orang Mu'tazilah mengatakan dia tidak mukmin dan juga tidak kafir. Fi manzilah baina manzilatain. Hadza madhhabuhum, ini madhab mereka Khawarij dan Mu'tazilah. Wa huwa madhhabun mubtada'un, dan ini madhab yang mubtada', yang diada-adakan. Mukhalifun lil adillah, yang menyelisihi dalil-dalil. Wa mukhalifun lima huwa 'alaihi ahlu sunnati wal jama'ah, dan menyelisihi keyakinan manhaj ahlu sunnah wal jama'ah. Wa sababu fi dzalik, apa sebabnya? Sebab akidah mereka itu menyimpang, ya, menyelisihi akidah ahlu sunnah, manhaj ahlu sunnah. Sebabnya taksiruhum fil istidlal, ya, jeleknya mereka dalam pendalilan. Buruknya mereka dalam pendalilan, kurangnya mereka dalam istidlal, dalam pendalilan. Ya. Yang mereka gunakan dalil Al-Quran memang, tetapi apa? Keliru dalam penempatan dalil. Inilah nilai buruknya pendalilan. Nah, tidak menempatkan dalil sesuai dengan semestinya, sesuai pada tempatnya. Nah, haits akhadhu adillatal wa'id wa taraku adillatal wa'd, di mana mereka mengambil dalil-dalil ancaman. Ancaman barang siapa yang demikian dan demikian, maka dia masuk neraka. Ancaman ini kan. Mengambil dalil-dalil yang merupakan ancaman, wa taraku adillatal wa'd, tetapi meninggalkan dalil-dalil yang mengandung janji. Ya, mengandung janji. Nah, barang siapa yang meminta ampun, maka Allah ampuni. Ya. Nah, Demikian pula Allah mengampuni dosa selain syirik, ya, dan yang lainnya. Ini wa'ad, janji-janji. Ya. Nah, mereka mengambil dalil-dalil ancaman, tetapi meninggalkan dalil-dalil al-wa'ad, dalil-dalil yang terdapat janji-janji Allah kepada hambanya. Nah, misla qawlihi ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik, liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan dosa selain syirik Allah ampun, Allah ampuni. Ini janji Allah, Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik. Nah, selain kekufuran, selain kesyirikan, Allah ampuni. Nah, dan zina, khamr dan yang lainnya dari dosa-dosa besar, ini masuk taib pada dosa-dosa selain syirik. Nah, selain syirik dan selain kekufuran. Hadhihi min adillatil wa'd. Ini termasuk daripada dalil al-wa'd, dalil janji, yaitu janji Allah kepada hamba-hambanya. Bahwasannya, na'am, Allah mengampuni dosa selain syirik. Dallat ala annal 'asi alladhi lam yasil ila haddi syirk wal kufri annahu marjun lahul maghfirah. Ayat ini menunjukkan bahwasannya seorang yang bermaksiat, yang kemaksiatannya itu tidak sampai kepada batasan syirik dan kufur, ya, maka orang seperti ini diharapkan untuk mendapatkan ampunan, ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa muradun lil wa'id wal uqubah, ya, diharapkan mendapatkan ampunan sekaligus terancam dengan ancaman dan siksaan. Nah, terancam dia, orang yang melakukan dosa besar terancam dengan siksa. Baik. Tapi ketika dosa besarnya dibawa kesyirikan, maka marjuun lahu bil maghfirah, diharapkan Allah ampuni dosa-dosanya. Fa idza jama'ta baina qawlihi ta'ala, kalau engkau gabungkan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya neraka jahannam, dia kekal selama-lamanya di dalamnya. Nah, ini adalah apa? Dalil wa'id, dalil ancaman. Ya, ini dalil wa'id, dalil ancaman. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya neraka jahannam kekal selama-lamanya. Ini ancaman. Sedangkan ayat yang pertama tadi adalah al-wa'id, janji Allah. Nah, janji Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, mestinya digabungkan antara dua ayat ini. Ya. Sedangkan orang-orang khawarij hanya mengambil ayat-ayat ancaman dan meninggalkan ayat-ayat al-wa'd. Nah. Taib. Ya. Kalau nah, seorang yang tidak faham dengan masalah ini, ya, kemudian mencoba debat dengan seorang khariji, ya, seorang khawarij, ya, nah, ketika seorang khawarij baru pakai ayat ini, mungkin, ya, nah, kita sudah tidak bisa menjawab. Wa ma ya'sillah wa rasulahu fa inna lahu naru jahannam khalidina fiha abada. Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya neraka jahannam kekal selama-lamanya. Ya. Nah, kalau kita enggak punya ilmunya, bisa termakan. Kita enggak bisa jawab. Ya. Nah. Ini syubhat mereka. Ya. Mereka memakai dalil-dalil Al-Qur'an juga. Nah, hanya saja hanya memakai dalil-dalil wa'id, ancaman, dan meninggalkan dalil-dalil al-wa'ad. Nah, untuk membantah ini atau membantah pendalilan mereka gampang. Baca ayat Yang pertama tadi, surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi dosa selain syirik Allah Subhanahu wa taala mengampuninya bagi yang dikehendaki. Kalau yang Allah kehendaki Allah ampuni, Allah ampuni, bebas dia dari siksa dan azab. Kalau Allah tidak mengampuninya, maka dia disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Tapi tidak selama-lamanya di dalam ner. Suatu saat dia akan diangkat dari neraka. Nah, baik, kita lanjutkan ba'dal adzan. Al-muadzin hal yu'adzin. Baik, kita lanjutkan. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, فإذا جمعت بين قوله تعالى وما يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا من أخذ بظاهرها كفر بالمعصية مطلقا آيات وما يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya neraka jahanam kekal selama-lamanya. Orang yang mengambil zahir ayat di atas secara mutlak, mengambil zahirnya saja, kafara bil maksiyah mutlakon, maka dia mengkafirkan seseorang karena kemaksiatan. Mengkafirkan secara mutlak, pokoknya mutlak kafir dia. Orang yang melakukan kemaksiatan kafir secara mutlak. Ini orang yang memahami ayat di atas secara zahirnya saja. Nah, karena memang zahirnya demikian. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya neraka jahanam kekal selama-lamanya di dalamnya. Nah, maka orang yang mengambil ayat ini secara zahir saja, maka dia mengkafirkan seseorang yang melakukan kemaksiatan. Wa in raddaha ila qaulihi ta'ala. Tetapi kalau dia kembalikan ayat ini ke ayat yang lain, ya. Ayat yang mana? Ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Tabayyana lahul haq. Kalau dia mengembalikan ke ayat ini, maka tabayyana lahul haq, jelaslah kebenaran. Jelaslah kebenaran baginya. Wa annahu la yakhruju minad din, bahwasannya pelaku kemaksiatan itu tidak keluar dari agama. Walakinnahu mutawa'adun binnar, hanya saja dia itu terancam dengan siksa neraka. Tapi tidak keluar dari daerah keislaman. Tetapi dia terancam dari siksa neraka. Insyaallah ghafar lahu. Kalau Allah mau, Allah ampuni dia. Sehingga tidak melalui fase azab dan siksa. Ini kalau Allah mau. Allah mau mengampuni, maka terampuni dosa-dosanya. Wa insya'a azabah. Kalau Allah mau, maka Allah azab dulu. Baru Allah angkat. Nah, setelah diazab, kemudian diangkat, dan dimasukkan ke dalam jannah. Faqad yati alaihi mukaffirat fid dunya. Dan kadang-kadang, orang yang melakukan kemaksiatan itu, ya'ti alaihi mukaffirat fid dunya, datang kepadanya penggugur-penggugur dosa, penghapus-penghapus dosa. Seperti sakit, ya. Nah, atau musibah yang menimpanya, ya. Nah, maka ini adalah sebagai penggugur-penggugur dosa. Sehingga dosa, doa untuk orang yang sakit apa? La ba'sa tahurun insyaallah. Nah, mudah-mudahan menjadi pembersih dosa. Nah. Au azabun fil qabr, atau orang yang berbuat maksiat di dunia, ya, dia akan mendapatkan azab di dalam kubur. Ya. Di azab di kubur. Nah. Sebagai balasan dosa dan kemaksiatan yang telah dilakukan di dunia. Nah, kemudian di akhirat dia diampuni. Nah, karena telah Allah azab di dalam kubur. Tukafiru hadhihi sayyi'at, semua ini, nah, menggugurkan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Wal mukaffiratu katsirah, sedangkan penggugur-penggugur dosa, penghapus-penghapus dosa itu banyak. Yubtala bimasa'ib, seperti seorang diuji dengan musibah-musibah, ya. Musibah menimpa kepadanya, baik musibah sakit atau penyakit atau musibah terhadap hartanya atau musibah terhadap keluarganya atau yang lainnya. Nah, dari berbagai macam bentuk musibah. Yubtala bil masaib, yubtala bi uqubatin fid dunya. Demikian pula di antara penggugur-penggugur dosa adalah uqubat fid dunya. Nah, hukuman-hukuman di dunia. Nah, orang yang telah dihukum di dunia, maka dia akan terbebas di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Au ya'adzab fi qabrihi, atau seseorang diazab di alam kuburnya. Ini juga penggugur. Nah, dosa. Au yu'ajjal ila yaumil qiyamah. Nah, atau taib ditunda sampai hari kiamat. Nah, atau ditunda sampai hari kiamat, yaitu dia disiksa di akhirat. Nah, sesuai dengan kadar dosa dan kemaksiatannya. Nah, kemudian setelah taib dia disiksa di dalam neraka, kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam jannah karena keimanan yang ada dalam dirinya. Wa yakunu tahtal masyiah, maka orang seperti ini dia tahtal masyiah, berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelaku dosa besar selain syirik, selain kekufuran, itu berada di bawah masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau mengampuni, Allah ampuni. Ya. Dan kalau Allah mau mengazab, maka Allah azab, tetapi tidak selama-lamanya. Hanya sesuai dengan kadar dosa dan kemaksiatannya. Hadza madhhabu ahli sunnati wal jamaah. Inilah madhab ahli sunnah wal jamaah tentang pelaku dosa besar. Wa hadha huwal farqu baina syu'abi wal arkan, dan inilah juga perbedaan antara syu'ab, cabang-cabang keimanan, dan rukun-rukun keimanan. Faman taraka syai'an minal arkani fa innahu yakfur, barang siapa yang meninggalkan salah satu daripada rukun, maka dia kafir. Man jahada tauhida wa asyraka billahi fa hadza yakfur, barang siapa yang menentang tauhid dan dia menyekutukan Allah, berbuat syirik, hadza yakfur, maka orang ini kafir. Li'annahu taraka ruknal awwal, karena dia telah meninggalkan rukun iman yang pertama. Wa man jahada ahadar rusul yakfur, dan barang siapa yang menentang salah satu rasul-rasul Allah, nah, maka dia kafir. Nah. Baik. Dia beriman kepada rasul-rasul Allah. Beriman kepada Nuh, Ibrahim, ya. Nah, Musa alaihissalatu wassalam, Isa alaihissalatu wassalam, tetapi menentang Rasul yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Kafir. Nah, menentang salah satu Rasul, yakfur, menjadikan seseorang kafir keluar dari daerah keislaman. Li'annahu taraka ruknan min arkanil Islam, karena dia telah meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Wa man jahadal malaikata yakfur wa yakhruju minal millah, barang siapa yang menentang malaikat, mengingkari keberadaan malaikat, maka dia juga kafir. Yakhruju minal millah, keluar dari daerah keislaman. Wa man kafara bil ba'ats aw jahadal jannata aw an-nar aw as-sirat aw al-mizan aw syai'an mimma thabata min umuril akhirah fa innahu bidzalika yakfur. Demikian pula barang siapa yang mengingkari hari kebangkitan, atau mengingkari surga dan mengingkari neraka, ya, atau mengingkari sirat yang akan dilalui di akhirat nanti, awil mizan, atau mengingkari mizan, timbangan amalan, aw syai'an mimma thabata min umuril akhirah, atau sesuatu yang telah tetap, ya, dari perkara-perkara akhirat, tentang hisab, mizan, sirat, nah, dan yang lainnya yang ada di akhirat, diingkari salah satunya, fa innahu bidzalika yakfur, maka orang tersebut kafir, keluar dari daerah keislaman. Kalau dia mengingkari hari kebangkitan saja, maka dia kafir. Dia mengingkari jannah, maka dia kafir. Dia mengingkari neraka, maka juga dia kafir. Dia mengingkari sirat, ya, yang akan dilalui oleh na'am manusia, ya, di akhirat nanti, maka dia juga kafir. Dia mengingkari mizan dan yang lainnya dari perkara-perkara akhirat, fa innahu bidzalika yakfur, maka dia kafir karena sebab tersebut, keluar dari Islam. Karena dia apa? Mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang demikian disebutkan, hari kebangkitan ada dalam Al-Qur'an, jannah wan nar disebutkan dalam Al-Qur'an, tentang mizan dan yang lainnya, ya, disebutkan dalam Al-Qur'an. Ketika diingkari berarti dia mengingkari Al-Qur'an, mengingkari ayat-ayat Allah, dan hukum mengingkari ayat-ayat Allah adalah kafir. Li'annahu ankara rukna min arkanil iman, dan juga karena orang tersebut mengingkari salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Salah satu rukun iman adalah beriman kepada hari akhir, yaitu mengimani na'am terhadap perkara-perkara yang terjadi setelah kematian. Alam barzakh ini termasuk hari akhir, rukun beriman kepada hari akhir dan hari kebangkitan sampai hari taib, mereka dikumpulkan di padang mahsyar atau menuju ke surga atau menuju ke neraka. Ini semua adalah kondisi-kondisi atau hal yaumil akhir, ya. Kondisi-kondisi hari akhir yang wajib bagi kita untuk mengimaninya. Jika tidak, maka seseorang akan bisa keluar dari daerah keislaman dengan mengingkari salah satu dari perkara-perkara yang berkaitan dengan hari akhir. Li'annahu anqara ruknan min arkanil iman, karena dia mengingkari salah satu rukun dari rukun-rukun iman, yaitu beriman kepada hari akhir. Kadzalika man jahadal qadar, begitu pula orang yang mengingkari takdir. Faqala al-amru unuf, kemudian dia mengatakan al-amru unuf, perkara itu atau sesuatu itu unuf. Apa itu unuf? Al-amru unuf, ma huwa al-ma'na, ma huwa ma'na al-amru unuf? para pengingkar takdir, mereka mengatakan al-amru unuf. Apa makna? Belum pernah membahas tentang al-qadha wal-qadar. Hadir. Diketahui setelah terjadi. Kurang lengkap. Dak, ya Abah Imam. Wallahu a'lam. Akidah ini ya. Ini perkara-perkara usul. Dak ya Fauzi. Naam. Man. Berlaku dengan sendirinya. Lah. Nah. Ndaman. Nabi Muhammad. Nabi Syami. Wallahu a'lam. Taib. Ujung. Daman. Toha. Indak, anta. Araf. Daba Umar. Abi Umar. Makna al-amru unuf. Orang-orang yang mengingkari takdir mengatakan al-amru unuf. Belum pernah mendengar istilah ini. Abi Daud. Taib. Maknanya bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui ya, takdir kecuali setelah terjadinya sesuatu itu. Ini makna al-amru unuf. Allah tidak mengetahui kecuali setelah terjadinya. Setelah terjadi baru Allah tahu. Sebelum terjadi Allah gak tahu. Ini al-amru unuf. Ini adalah keyakinan mengingkari qadarullah. Mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mereka mengatakan al-amru unuf. Perkara itu adalah unuf. Ya. Allah enggak tahu kecuali setelah terjadinya. Walam yasbi qadarun minallah, yaitu kejadian tersebut atau sesuatu tersebut tidak didahului takdir Allah. Nah, bukan takdir Allah. Karena apa? Karena Allah tahunya setelah terjadinya. Innama hiyal musadafah, hanya saja kejadian itu hanyalah musadafah, kebetulan. Ya. Nah, wal amru bisadfah, dan urusan itu adalah hanya kebetulan. Kebetulan proses alam seperti ini, misalkan. Ya. Nah, kenapa terjadi gerhana? Nah, proses alam. Bukan takdir Allah, bukan ketetapan Allah. Kenapa terjadi gunung meletus, tsunami dan lain sebagainya? Nah. Ya, proses alam. Apa? Fenomena alam ya, atau yang semisalnya. La haula wala quwata illa billah. Padahal semuanya itu adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mereka mengatakan laisa hunaka qadar, tidak ada takdir di sana. Kama yaqulu walatul mu'tazilah, sebagaimana ini adalah pendapatnya orang-orang Mu'tazilah yang ekstrim. Nah, yang mengatakan tidak ada takdir Allah. Sesuatu itu terjadi. Naam, dan Allah mengetahuinya ketika sesuatu tersebut terjadi. Fa innahu yakfur aidan, maka orang-orang seperti ini yang memiliki keyakinan seperti ini, mengingkari takdir, meyakini bahwasanya Allah tidak tahu kecuali setelah terjadinya, orang seperti ini kafir. Keluar dari Islam. Li'annahu jahadal qadar, karena dia telah mengingkari takdir Allah. Amma man taraka syai'an taib. Amma man taraka syai'an minasy'abi fa inna hadza yanqusu imanu. Adapun orang-orang yang meninggalkan salah satu cabang keimanan, maka ini berkurang keimanannya. Kalau yang ditinggalkan adalah cabang bukan rukun, maka berkurang keimanannya. Amma an yak imma an yakuna naqsan likamalihil wajib. Bisa jadi kurang keimanannya adalah kurang keimanan dalam hal kesempurnaan iman yang wajib. Au naqsan likamalihil mustahab, atau kurang imannya adalah kurang dalam kesempurnaan iman yang mustahab, yang sunnah. Lakinnahu la yakfur bidzalik, tetapi dia tidak kafir karena sebab meninggalkan cabang-cabang keimanan. Nah, adapun kalau yang ditinggalkan adalah ruknul iman, ruknun min arkanil iman, maka dia kafir. Nah, keluar dari daerah keislaman. Orang yang mengingkari takdir, maka dia kafir karena mengingkari salah satu rukun dari rukun iman. Nah, rukun iman yang keenam menyebutkan al-iman biqadarillah, beriman dengan takdir Allah, khairihi wa syarrih, baik takdir yang baik atau takdir yang jelek. Nah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Nah, wa dzalika 'ala Allah yasir. Fil ardi wala fis sama', ya. Nah, tidaklah terjadi musibah di bumi atau di langit. Nah, tidak pula pada diri-diri kalian, ya. Coba lihat mushafnya. Melainkan ada dalam kitab, ada dalam catatan takdir, ya. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami mewujudkannya. Jadi sebelum terjadi sudah tertulis takdir Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam surat Al-Mujadilah, Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, bisa dua-duanya. Bukan, ya. Dalam surat sebelum Al-Mujadilah, Al-Hadid, afwan. Dalam surat Al-Hadid, bukan surat Al-Mujadilah. Dalam surat Al-Hadid ayat yang ke 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah musibah yang menimpa di bumi dan yang menimpa pada diri-diri kalian sendiri kecuali ada dalam kitab, ada dalam catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum min qabli an nabra'aha, sebelum kami mewujudkannya, sebelum terjadinya sesuatu tersebut, sudah ada dalam catatan takdir. Dan makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Nah, kemudian setelah Allah menciptakan al-qalam, maka Allah berfirman, uktub kullama huwa kain. Tulislah semua yang akan terjadi. Berarti semuanya telah ada dalam takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita wajib mengimaninya. Mengimani takdir Allah, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik takdir yang baik atau takdir yang jelek. Nah, taib. Nah, barakallahu fikum. Masih ada tambahan penjelasan dari Syekh rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala. Ya, masih panjang ya. Masih panjang pembahasan tentang arkanul iman. Selanjutnya Syekh menjelaskan tentang dalil-dalil bahwasannya iman itu bertambah dan berkurang. Nah, namun insyaallah akan kita baca pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.